Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kepada Al-Ustadz Muhammad Umar Sewet Hafidhullah Ta'ala yang kami hormati dan kami muliakan, yang kami hormati juga Bapak Bupati Magelang beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Magelang beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0705 Wilayah Magelang beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada kajian pagi ini yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Tak lupa kepada seluruh peserta kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya Allah masih memberikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimani rahimakumullah, kami sebagai pembawa acara izinkan membacakan susunan acara kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Magelang kedua yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini sampai menjelang nanti biidznillahi ta'ala. Acara yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian acara sambutan panitia, kemudian acara yang ketiga sambutan dari Bapak Bupati Magelang, kemudian acara yang keempat sambutan Bapak Kapolres Magelang, kemudian acara yang kelima sambutan Dandim 070 Wilayah Magelang, kemudian acara yang selanjutnya acara inti yaitu kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Magelang kedua dengan tema bahaya radikalisme dan komunisme bagi NKRI. Kemudian nanti setelah zuhur, ba'da zuhur, insya Allah kajian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini dipersilahkan hadirin semuanya untuk menuliskan pertanyaannya di secarik kertas, kemudian disampaikan kepada panitia yang nanti selanjutnya akan disampaikan kepada Al-Ustadz Muhammad Umar Sewet Hafidhullahu Ta'ala. Kemudian acara yang terakhir adalah acara ramah tamah seluruh tamu undangan beserta Al-Ustadz Muhammad Umar Sewet Hafidhullahu Ta'ala. Prakata ini sekaligus sebagai pembuka acara kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Magelang kedua hari Ahad 4 Rabiul Awal 1438 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Desember 2016 bertempat di Masjid Agung An-Nur Sawitan Mungkit Magelang yang merupakan masjid milik pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya dan kemudahannya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada aral rintangan suatu apapun. Kemudian untuk menyikat waktu, acara akan kita mulai yaitu yang pertama adalah sambutan dari panitia kajian Ahlussunnah Wal Jamaah Magelang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Abu Bakar Mukhlas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0705 Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Depak Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Gubernur Akmil atau yang mewakili, yang kami hormati para tamu undangan jajaran Muspika atau yang mewakili, demikian pula yang kami hormati Ustadzuna Ustadz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sawet Hafizullah dan para rombongan serta para hadirin yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita panjatkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Demikian pula termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzuna Ustadz kita Ustadz Muhammad As-Sawet Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah pada pagi hari menginjak siang ini akan menyampaikan bimbingan, nasihat serta arahan kepada kita semuanya, kaum muslimin secara umum, demikian pula hadirin yang ada di majelis ini. InsyaAllah beliau akan memberikan bimbingan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan sesama dan bermuamalah dengan pemerintah kita, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, kami sengaja mengangkat tema ini, bahaya radikalisme dan komunisme bagi NKRI, karena melihat berbagai fenomena, kenyataan dan tragedi yang ada di negara kita, secara khusus negara Indonesia, dan secara umum negara-negara Islam yang lainnya. Ada sebagian dari kaum muslimin dari kalangan Al-Khawarij, para pemberontak, dari kalangan teroris ataupun kelompok-kelompok ekstremis radikalis yang mengatasnamakan agama Islam, yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, padahal itu bukan bagian dari jihad, sehingga perbuatan mereka mencoreng nama baik Islam dan kaum muslimin. Sehingga dengan sebab perbuatan mereka, orang-orang kafir menjadi pobi dan antipati terhadap kaum muslimin. Sehingga orang-orang dari kalangan kaum muslimin dipukul rata, dihukumi dengan hukuman yang sama sebagai kaum teroris dengan sebab penampilan atau dengan sebab yang lainnya. Oleh karena itu, insyaallah Ustaz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sawad akan menjelaskan hakikat mereka dan akan menjelaskan bahaya yang akan mengancam Islam dan kaum muslimin secara khusus, dan yang akan mengancam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula akan disinggung nanti bahaya yang tidak kalah penting pula yang mengancam kaum muslimin secara khusus dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman komunis, pemahaman anti agama yang menolak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak adanya hari kiamat dan rukun-rukun iman yang lainnya. Selain dari itu, pemahaman komunis sudah menjadi sunatullah dan kenyataan yang ada. Berbagai tragedi yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia, pemberontakan pada tahun 1948 ataukah pada tahun 1965, pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh kaum komunis membantai para panglima besar, para tentara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tak luput kami sampaikan terima kasih jazallahu khairan kepada pemerintah Kabupaten Magelang, demikian juga Polres dan Kodim, serta takmir Masjid An-Nur, Masjid Agung An-Nur Sawitan, yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan serta dukungannya, sehingga pada hari ini kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Magelang bisa dilaksanakan dengan menghadirkan Ustadz yang mulia Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sawad Hafizahullah Ta'ala, yang akan menjelaskan kepada kita hakikat kaum radikalis dan komunis serta bahaya yang akan mengancam secara khusus terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan adanya bimbingan dan penyerahan dari beliau, semoga mereka yang selama ini tersangkut dalam jaringan ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera berlepas diri dari pemahaman tersebut dan kembali ke dalam jalan yang benar. Demikian pula hal ini semoga menjadi upaya untuk meminimalkan bahaya atau dampak yang mungkin terjadi. Di sisi lain, ini sebagai bentuk ta'awun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan pencerahan kepada umat Islam dan mendukung pemerintah kaum muslimin, di mana bila pemerintah bersikap tegas terhadap mereka, kaum radikalis dan komunis, insyaallah dengan ketegasan mereka akan melenyapkan bahaya tersebut atau meminimalkan bahaya tersebut. Jika kedua unsur ini, ulama dan umara, bersatu, insyaallah kekhawatiran, ketakutan yang akan menimpa bisa dikikis dan dihilangkan. Hadirin yang saya muliakan, kami tidak berpanjang lebar dalam sambutan ini, hanya kami mengingatkan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam menghadiri majelis ini, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, demikian juga diberikan bimbingan untuk beramal dengan amalan soleh. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika sebelum ataupun di tengah-tengah ataupun setelah kajian ini ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Bupati Magelang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Endra Endah Wacana. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadanallah, wa shalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami takzimi dan kami muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Ustadz Muhammad Umar As-Sayyid dari Cirebon, serta bapak kiai lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkompinda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenag, Bapak Kunta Ifah, MPDI, yang saya hormati jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah baik Kabupaten maupun Kecamatan yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, dan utamanya adalah para jamaah pengajian yang saya muliakan. Sebelum saya akan menyampaikan sambutan tertulis Bapak Bupati Magelang, saya mohon maaf pada hari ini Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin, SIP, berhalangan dikarenakan ada acara lain di tempat yang lain. Oleh karena itu, mohon izin akan saya sampaikan sambutan Bapak Bupati Magelang secara utuh sebagai berikut. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, hari yang sangat berbahagia, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun pada saat ini, dan kita dapat bersilaturahim dan bertemu pada acara pengajian umum dan mengangkat tema bahwa bahaya radikalisme dan komunisme bagi keutuhan NKRI. Sudah sepantasnya kami menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kepada panitia penyelenggara pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sejak kita hidup di dunia ini sampai di yaumil akhirat, yaumil kiamah. Hadirin yang kami muliakan, komunisme merupakan ancaman yang serius terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan radikalisme merupakan faham yang berbahaya terhadap kondusivitas negara. Ancaman yang timbul dari komunisme ini adalah berupa hilangnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Mengingat cita-cita negara Indonesia, maka komunisme tidak selaras dan searah dengan cita-cita negara Indonesia. Disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat akan lebih sadar akan hal ini. Salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara pemberian pendidikan wawasan kebangsaan bagi para anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua yang selama ini telah berjalan dengan baik di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, terkait dengan bentuk-bentuk komunisme, telah kita ketahui bersama bahwa bentuknya dapat berupa munculnya partai-partai politik yang berbau komunisme, serta tersebarnya atribut berupa simbol komunisme seperti palu dan arit di berbagai media. Sehingga untuk menyikapi hal ini, masyarakat harus pintar dalam menilai setiap penyebaran informasi yang dilakukan oleh berbagai oknum komunis. Masyarakat harus sadar akan atribut yang beredar dan banyak membaca dan mengetahui perkembangan nasional sebagai salah satu cara mengetahui bahaya yang muncul di Indonesia, serta sebagai satu upaya kewaspadaan secara dini. Hadirin yang saya muliakan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kapolri bahwa untuk membasmi komunisme harus menggunakan pendekatan hukum. Pernyataan ini sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia, di mana dari hal ini sudah sangat jelas sekali bahwa komunisme dilarang untuk hidup dan berkembang di bumi Nusantara. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang, pada khususnya tanpa kecuali, untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap apa yang disebut empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jamaah rahimakumullah, karena saya yakin apabila kita mampu memahami dan melaksanakan empat konsensus dasar bangsa tersebut, insya Allah kita akan mampu membentengi diri dari pengaruh penyebaran paham komunisme dan radikalisme. Terakhir, saya menyampaikan mengharapkan kepada segenap alim ulama, para habaib, para kiai, ustadz dan ustazah, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Magelang untuk terus membimbing umat sehingga kondusivitas di Kabupaten Magelang tetap terjaga dengan baik. Kiranya demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Magelang Yainal Arifin, SIP. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Bapak Indra Endah Wacana yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Dandim 0705 Wilayah Magelang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Danunit Intel Bapak Letu Tulus Widodo. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan membacakan sambutan dari Bapak Dandim karena beliau tidak bisa hadir pada acara ini karena ada acara yang lain. Yang saya hormati Ustadz Mukhlas selaku Ketua Pondok Pesantren Mukhlas Sunnah Magelang. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Umar Aswed selaku Pengasuh Pondok Pesantren Diangus Yunah Cirebon dan narasumber pengajian pada bakri ini. Yang saya hormati pejabat Musbida yang dan Muspika se-Kabupaten Magelang. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Bapak Haji atau Ibu Sebesar Pengajian yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan insya-Nya kita dapat melaksanakan pengajian di Masjid An-Nur dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan agama Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya hingga akhir hayat kita. Amin. Pimpinan Pondok Pesantren Majelis Sunnah Magelang yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Komandan Kodim 0705 Magelang yang sedianya akan hadir pada pengajian ini, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, beliau mewakilkan kepada saya untuk mewakili. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita semua selalu waspada terhadap komunisme dan radikalisme karena memiliki potensi gangguan terhadap keamanan negara. Saya sangat berterima kasih dan bangga kepada Pondok Pesantren Majelis Sunnah Magelang karena telah berperan aktif dalam rangka menangkal kelompok radikal dan komunisme sehingga seluruh elemen masyarakat turut serta dalam menangkal perkembangannya wahyuan tersebut. Kami selaku aparat keamanan tidak akan tinggal diam. Jika kedua paham tersebut maupun gerakannya terus berkembang dan mengancam keamanan negara, namun tanpa bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kami akan mengalami kesulitan dan kendala dalam pendeteksian dini, antisipasi radikal kanan dan radikal kiri yang berkembang di wilayah Magelang. Tapi alhamdulillah saat ini Magelang masih kondusif. Heti realitas masih belum kelihatan menonjol, kami minta kerjasamanya agar situasi aman dan kondusif ini tetap terjaga. Terkait radikalisme dan komunisme, saya meminta kerjasama yang optimal dari seluruh masyarakat agar kemunculan komunis gaya baru di mana mereka sudah masuk ke sumal ini, baik pemerintahan maupun masyarakat bisa diredam, karena komunisme adalah bahaya laten yang patut diwaspadai. Kita semua tidak ingin komunisme bangkit lagi, sedangkan radikalisme dapat membahayakan keamanan dan keutuhan NKRI. Demikian sambutan saya, semoga kita tetap dapat menjaga keutuhan NKRI dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandim Magelang, tertanda Letkol Infantri Hendra Purnamasari. Jadi saya ingin menyampaikan lagi, jadi saya selaku dan unit di sini, apabila nanti radikalisme mungkin dari yang kanan atau yang kiri ada yang berkembang, karena sisi nyalir di sini masih ada yang perkembangannya, saya diamati, jadi nanti bapak-bapak bisa istilahnya memberikan informasi. Informasi sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi saya, karena untuk istilahnya untuk keamanan di wilayah Magelang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Bapak Letu Tulus Widodo yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan tema Bahaya Radikalisme dan Komunisme bagi NKRI. Namun sebelum acara kita mulai, mohon para hadirin semuanya untuk merapatkan, menempati tempat-tempat yang masih kosong. Belakang sepertinya berdesak-desakan, diharapkan untuk merapat, menempati tempat yang sebelah kiri, sehingga nanti kita bisa mendengarkan kajian dengan tenang dan nyaman. Kemudian juga kita ingatkan sekali lagi, mohon maaf bagi semua hadirin, dilarang untuk mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik berupa foto ataupun video. Sekali lagi, mohon maaf kepada hadirin semuanya, kami ingatkan untuk tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik berupa foto ataupun video. Demikian pengumuman, mudah-mudahan menjadikan maklum. Kepada Al-Ustadz Umar Syawet Habibullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan.